واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizallahu Ta'ala. Sekarang kita sampai kepada Al-Fa'idatul Tasi'ah, faedah yang ke-9, Aqidatul A'immatil Arba'ati wa man tafaqqaha bimazahibihim, tentang akidah 4 Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Wa man tafaqqaha bimadzahibihim, dan akidah para ulama-ulama yang mengikuti mazhab mereka. Dikatakan di sini oleh Syekh, min a'immati ahli sunnati al-imam Abu Hanifata wal-imam Malik wal-imam Syafi'i wal Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu taala. Di antara imam-imam ahli sunnah yaitu yang kita sebutkan tadi, yaitu 4 imam, ya 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Dan di sini kita mengetahui ini di antara, ya, di antara imam-imam ahli sunnah adalah 4 imam tadi. Bukan berarti ini apa? Pembatasan. Masih banyak imam-imam ahli sunnah wal jamaah pada zaman mereka dan setelah mereka. Ada yang sudah sering kita mungkin dengar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahawai, dan ulama-ulama salaf yang lain. Cuma memang kenapa yang terkenal 4 ini? Ini di antara sebabnya, di antara kata para ulama, yaitu perjuangan murid-murid mereka yang gencar untuk menyebarkan ajaran guru-guru mereka tersebut. Ya, ini salah satu bifadlillah, ya, kemudian dengan perjuangan jasa murid-murid mereka yang lebih getol, ya, menyebarkan ajaran 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut dibandingkan ulama-ulama yang lain yang sejaman juga dengan mereka. Maka lebih dikenal di dunia ini 4 imam mazhab tersebut dalam masalah fikih khususnya. Meskipun sekali lagi bukan berarti tidak ada mazhab yang lain dari mazhab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya. Cuma yang lebih tersohor, lebih terkenal 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Dan sudah kita sampaikan dalam masalah akidah mereka satu kesatuan. Mereka tidak berselisih, ya. Namun dalam masalah fikih ini suatu hal yang lumrah adanya khilaf ijtihadi di antara mereka. Cuma sekali lagi dalam masalah akidah mereka tidak berselisih. Kalau ada perselisihan ya satu dua masalah. Seperti dalam masalah definisi iman, Imam Abu Hanifah menyelisihi 3 imam Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Ini kekeliruan, kekhilafan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Namun hal itu tidak mengeluarkan beliau dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa aqidatuhum hiya aqidatus salaf minas sahabati wa man sara ala nahjihim. Aqidah 4 imam mazhab tersebut adalah aqidah salaf yaitu dari kalangan sahabat dan yang mengikuti jejak ataupun metode mereka. Dan alhamdulillah, ya, di masjid kita ini sudah kita pelajari bersama akidah empat imam mazhab tersebut. Sebelum itu, kajian kitab Fathul Janjani ini kita sudah mengkhatamkan kitab tersebut, ya, kitab akidah empat imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Dan sudah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama pada waktu itu kesepakatan ijma mereka dalam masalah al-aqidah, baik dalam masalah ayat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan masalah-masalah yang lainnya. Wa amal mustaghiluna bil fiqhi ba'dahum. Adapun ulama-ulama yang datang setelah mereka yang berkecimpung dalam masalah fikih, faminhum man yastafidu min ilmihim fil furu'. Mereka ada yang mengambil ilmu empat imam madhab tersebut dalam masalah fikih, wa yu'awilu ala ma dalla 'alaihi dalil, dan mereka betul-betul mengikuti dalil, bukan sekedar taklid. Ya, ada ulama-ulama setelah empat imam mazhab tersebut yang mengikuti mazhab imam mazhab tersebut dalam masalah fikih, namun tidak taklid. Mereka melihat kepada dalil yang mereka pakai. Akhdan biwasayil a'immati anfusihim, dalam rangka mengamalkan wasiat pesan dari empat imam mazhab tersebut. Bahwasanya empat imam Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, mereka berpesan, berwasiat kepada kaum muslimin setelah mereka, untuk kaum muslimin berpegang teguh dengan dalil, ya, dan mengajarkan kepada umat untuk tidak taklid kepada mereka dan juga kepada yang lainnya. Contoh ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza khalafa qawli qala rasul fadribu qawli antul haid, apabila ucapanku menyelisih ucapan rasul maka buang jauh-jauh ucapanku. Ini pengajaran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah agar umat Islam tidak taklid kepada beliau. Kalau ada ucapan beliau yang jelas-jelas menyelisih ucapan rasul, maka buang jauh ucapan beliau. Contoh ya, ada sebagian ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah, kemudian mengambil ucapan Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i mengatakan ini betul ucapan Imam Syafi'i, cuma mereka salah memahami. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun madzmumah wa bid'atun mamduhah. Bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Seandainya kita katakan, ya sudahlah, Imam Syafi'i punya pendapat ada bid'ah yang terpuji dalam agama. Kita ingat sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Mana yang kita pakai? Mana yang kita pilih? Mana yang kita pegang? Ucapan Syafi'i atau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ucapan Rasul SAW, dan ini pun sekaligus mengikuti ucapan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i berpesan kalau ada ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku, ambil ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Syafi'i beliau manusia biasa, tidak maksum. Apalagi kalau kita ingat dalam masalah fikih misalnya, beliau memiliki dua pendapat dalam satu masalah yang disilakan dengan al-qaul qadim dan al-qaul jadid. Ada ucapan lama dan ucapan baru. Artinya apa? Beliau sendiri merasa terkadang ucapan beliau keliru, beliau pun rujuk. Ada pendapat baru dari beliau sesuai dengan apa? Ad-dalil. Inilah sekali lagi Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, bukan pendapat manusia. Demikian pula dengan Imam Malik rahimahullah. Beliau berpesan, "Kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Sufyanan dan seterusnya. Bila mengatakan jangan engkau taklid kepadaku. Jangan engkau taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Tsauri. Walakin khudhu min haitsu akhadhu. Namun peganglah pendapat sesuai dengan dalil yang mereka apa? Ambil. Bukan hanya sekadar ucapan saja, namun diiringi dengan dalil. Ini adalah wasiat empat imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Fa inna kulla wahidin minhum ja'a anhu al-amr biittiba'i dalil. Ya, empat imam mazhab tersebut mereka sepakat memerintahkan, menganjurkan kepada umat Islam untuk mengikuti ad-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan banyak yang mengaku pengikut mereka namun jauh daripada metode manhaj mereka dalam beragama. Manhajnya imam empat ahli sunnah wal jamaah tersebut adalah ittiba'ud dalil, mengikuti Al-Qur'an as-sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Wa tarki qawlihi idza kana dalil ala khilafihi. Dan mereka semuanya melarang ya kita untuk mengambil ucapan mereka kalau menyelisihi ad-dalil. Seperti ucapan Imam Syafi'i tadi, idza khalafa qawli qala rasul fadribu qawli antul haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan rasul, buang jauh ucapanku. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan juga, kalau ini adalah ucapannya para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, demikian pula dengan kita. Kita sangat jauh dari ilmunya mereka, dengan ketakwaan mereka, iman mereka. Maka lebih dari itu kita katakan, kalau ada ucapan anak pribadi yang salah, yang keliru, maka buang jauh-jauh ucapan tersebut. Namun kalau dalam masalah menasehati, masalah menegur, tentunya harus dengan adab yang baik. Ini yang juga diajarkan oleh ulama-ulama, adab kepada seorang ustaz, adab kepada seorang guru. Imam Syafi'i mengatakan, ta'ammadni binushikal fi infiradi wa janibni nasiha bainal jama'ati. Dalam diwan Imam Syafi'i, kompilasi Imam Syafi'i, beliau mengatakan, nasihati aku ketika aku sendirian. Ta'ammadni binushikal fi infiradi wa janibni nasiha bainal jama'ati. Dan jauhkan diriku dari apa? Dinasehati di antara manusia. Apalagi sampai apa? Di demo. Sampai apa? Disebarkan aibnya, di fitnah dan sebagainya. Ini adalah adab orang-orang pinggir jalan. Bukan adabnya para talibul ilmi. Ini adabnya para preman. Enggak gentle. Kalau gentle, hadapi. Datangi. Ustaz, antum salah. Antum begini-begini dan sebagainya. Kalau ada berita yang enggak benar, cross-check kepada ustaznya. Ini adab talibul ilmi, adab orang yang beriman, bukan adab orang munafikin, bukan adab orang-orang serigala berbulu domba yang berani di belakang pengecut. Namun adabnya talibul ilmi, atau melihat dalam buku-buku talibul ilmi bagaimana diajarkan seorang murid itu boleh menegur ustaznya. Namanya ustaz, gak ada yang maksum. Namun apa? Ada adabnya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ta'ammadni binushika fi infiradi. Nasihati aku ketika aku sendirian. Wa janibni nasiha bainal jama'ati. Jauhkan nasihat terhadapku di antara semua orang atau di antara manusia. Fa inna nusha bainal jama'ati naun min at-tawbih la arda istima'ah. Karena menasihati di hadapan umum itu bukan menasehati, namun itu apa? Mencaci maki, dan aku tidak mau mendengarkannya. Ini Syafi'i yang imannya masya Allah jauh dari atau kita jauh dari beliau, namun itulah adab. Sekali lagi kita katakan, kalau para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah berwasiat seperti itu, jangan mengambil taklid kepada ucapanku. Demikian pula kita lebih dari itu, bahwasanya ucapan anak pribadi tidak masum, tidak sempurna, mungkin banyak kekeliruannya. Tinggalkan yang menyelisihi ad-dalil. ya, namun dalam masalah watawasa bil haq watawasa bil sabar, sampaikan dengan cara yang benar, ya, jangan menjadi pengecut. Kemudian kata beliau, wa tarki qawlihi idza kana dalil ala khilafihi. Mereka berwasiat untuk meninggalkan ucapan mereka jika menentang dalil. Wa haula muwafiquna lahum fil aqidah. Ulama-ulama yang datang setelah imam empat mazhab tersebut, ketika mereka mengikuti wasiat mereka, maka mereka satu akidah dengan empat imam mazhab tersebut. Wa minhum man yuqallidum fi masail furu' duna sa'yin ila ma'rifatir rajih bid dalil. Ada pula orang yang datang setelah mereka yang taklid kepada mereka dalam masalah fikih tanpa melihat kepada dalil yang rajih, dalil yang kuat. Asal apa? Membiu saja. Wa haula'i minhum man yuwafiqu fil aqidah. Namun di antara mereka masih ada yang masih mengikuti akidahnya empat mazhab tersebut. Wa katsirun minhum yattabi'una madhhabal asy'ariyah. Namun kebanyakan di antara yang mengikuti, yang mendakwakan diri sebagai pengikut empat imam mazhab tersebut dalam masalah akidah, mengikuti ajaran Asy'ariyah. Ya, sudah kita sampaikan kemarin. Meskipun tidak benar kalau dikatakan 95% umat Islam ikut ajaran Asy'ariyah. Ini tidak benar. Seandainya pun betul, itu bukan dalil akan apa? Kebenaran. Kebenaran bukan diukur dengan mayoritas, bukan dengan kuantitas, namun dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kemudian juga kalau ini di antara syubhat ahli bid'ah mengatakan itu ulama fulan disebutkan semuanya mereka ikut mazhab Asy'ariyah. Kita katakan itu bukan dalil. Apalagi kalau kita mau adu ya sudah, kalian sebutkan semua ulama-ulama tersebut dari kalangan Asy'ariyah. Kita sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid dan sebagainya, dari sahabat semua yang menyelisih mazhab Asy'ariyah. Mana yang kita pakai? Hah? Kalau mau adu-aduan yang ar-rijal, tokoh-tokoh Islam, tentunya apa? Mereka yang layak diikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tidak ada para sahabat mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada para sahabat mentakwil tangan dengan kekuasaan. Tidak ada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in mentakwil istiwa Allah bersemayam dengan Allah menguasai arsy. Tidak ada. Ini yang apa? Kita ikuti para sahabat Rasulullah SAW. Bukan ulama-ulama yang tergelincir ke dalam apa? Jaring-jaring Asy'ariyah. Kita katakan meskipun saatnya mereka itu banyak, ini bukan dalil akan apa? Kebenaran. Bismillah. Kemudian kata beliau, wa min amsilati man tafaqqa fil mazhabil Hanafi wa huwa ala aqidati salaf al-imam Abu Ja'far ath-Thahawi. Di sini beliau ingin menyebutkan contoh-contoh ulama yang mengikuti mazhab imam-imam tersebut dan sesuai dengan akidah mereka. Di antaranya yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dalam akidah, yaitu Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, yang kita kenal, yang sering kita nukilkan beberapa ucapan beliau, yaitu pengarang kitab Al-Aqidah ath-Thahawiyah, ya, nisbah kepada nama beliau ath-Thahawi, sahibu aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pengarang kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Imam ath-Thahawi, yang selayaknya untuk apa? Kalau thalibul ilmi yang betul-betul mau menjadi penuntut ilmu agama, selayaknya untuk melewati kitab tersebut, menghafalkannya, membaca syarahnya. Di Jami'ah Islamiyah di Madinah diajarkan meskipun tidak keseluruhannya. Wa syarihu hadhil aqidah Ali bin Abi Is Al-Hanafi, dan yang mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah yaitu Imam Ibnu Abi Is Al-Hanafi, mazhabnya juga Al-Hanafi namun akidahnya akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhum fil madzhab Syafi'i. Adapun ulama yang bermadzhab Syafi'i namun di atas akidah salafus saleh, yaitu Abdurrahman Ibnu Ismail As-Sabuni. Dan alhamdulillah sudah kita baca juga kitab beliau, yaitu apa? Akidah salaf Ashabul Hadis. Alhamdulillah kita sudah khatamkan buku tersebut di masjid ini. Beliau mazhabnya Syafi'i, namun akidahnya As-Salafus Shalih, bukan mazhab Asy'ari. Mu'alif kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Ya. Demikian pula Imam Az-Zahabi. Beliau mazhabnya Syafi'i, namun di atas akidah As-Salafus Shalih. Apalagi kalau kita lihat kitab beliau yang berjudul Kitabul Ulu, tentang ketinggian Allah di atas Al-Arsy. Ya, luar biasa bantahan kepada pengikut Asy-Syafi'i yang mereka apa? Menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama Syafi'i, namun akidah di antaranya masalah Allah di mana? Di atas manhaj As-Salafus Shalih, yaitu Allah di atas Al-Arsy. Wa Dzahabi sahibul Kitabul Ulu, Imam Dzahabi di antara kitabnya Kitabul Ulu tentang ketinggian Allah di atas Al-Arsy. Wa Ibnu Katsir sahibul Tafsir. Demikian pula seorang ahli tafsir yang sangat terkenal di negeri kita khususnya juga, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau dalam masalah fikih mazhabnya Syafi'i. Ya. Dan juga tentunya ada masalah akidah, karena akidahnya Syafi'i, akidah Salafus Shalih. Namun banyak di antara kaum muslimin yang membaca tafsir Ibnu Katsir namun tidak mengikuti akidah beliau. Ya, padahal beliau di atas akidah As-Salafus Shalih, meneruskan akidahnya Al-Imam Syafi'i. Ini Syafi'i yang asli. Ya, Syafi'i yang ikut dalil sesuai dengan wasiatnya Imam Asy-Syafi'i, dan juga dalam akidah mengikuti akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau juga masalah fikih sebetulnya, dalam salah satu ucapan Ibnu Katsir tentang masalah menghadiahkan pahala Al-Quran atau bacaan Al-Quran, entah Al-Fatihah atau yang lainnya, Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwasanya mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan tidak akan sampai bacaan Al-Quran kepada mayit. Ya. Namun banyak orang-orang yang mengaku Syafi'iyah masih apa? Menyimpang dari masalah hal ini. Demikian pula Imam Nawawi dalam salah Sahih Muslim, beliau mazhabnya Syafi'i. Ya. Beliau juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan tidak akan sampai bacaan Al-Quran kepada al-mayyit yang telah meninggal dunia. Wa minhu fil mazhab al-Maliki Ibnu Abi Zaid al-Qarawani. Tadi disebutkan ulama yang ikut mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan yang mengikuti mazhab Imam Malik, ya. Dalam masalah fikih dan juga dalam masalah akidah, yaitu pengarang kitab yang akan kita baca, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Zaid al-Qarawani. Ya, Al-Imam Ibnu Zaid al-Qarawani bahkan beliau digelari dengan Al-Imam Malik As-Saghir, ya, Imam Malik Junior. Itu adalah apa? Gelar bagi pengarang kitab yang akan kita baca ucapan-ucapan beliau nanti. Adapun sekarang ini masih mukadimah, ya. Ini sudah berapa pertemuan masih mukadimah ini. Ya, itulah ilmu, ya. Kami sudah mengatakan Wa Abu Umar At-Talamanki. Di antara ulama mazhab Maliki yang akidahnya juga sama dengan Imam Malik dan sama dengan akidah Salafus Shalih, yaitu Abu Umar At-Talamanki. Wa Abu Umar Ibn Abil Bar, yang lebih dekat dengan Imam Ibn Abil Bar, pengarang kitab At-Tamhid. Kemudian Wa minhum fil mazhabil Hambali Al-Imam Ibn Taymiyah wa Imam Ibn Qayyim wa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Adapun ulama-ulama yang dalam masalah fikih beliau atau mereka mengikuti mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mengikuti akidah beliau dan mengikuti akidah Salafus Shalih, yaitu Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Imam Qayyim dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau tidak mengarang akidah baru seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang mazhab Wahabi. Tidak ada. Beliau dalam masalah fikih, masalah akidah mengikuti ajarannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Itulah ajaran Wahabi. Ya. Dan sudah sering kita sampaikan, antum jangan nangis kalau dituduh apa? Wahabi. Ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ya, karena Al-Wahhab itu nama Allah dan Wahhabi itu dinisbatkan kepada Allah. Berarti antum itu sebetulnya apa? Dipuji oleh mereka. Antum ini pengikut agamanya Allah yang di atas nama Allah adalah apa? Al-Wahhab. Ya, kalau dinisbatkan dengan ya istilah apa? Al-Wahhabi. Ya. Namun biarkan ya anjing menggonggong kafir tetap berlalu. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengarang akidah baru. Buktikan. Dengan antaranya apa? Buku-buku beliau. Kita tahu sudah pernah kita baca. Tidak ada ucapan filsafat. Tidak ada ucapan yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ada qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Demikian pula kita usul salasa juga pernah kita baca di masjid ini. Demikian pula kitab atau kutab atau makalah Al-Qawaid Al-Arba' ya, yang merupakan mukaddimah pengajian kita tahun 2004 ya. Masih insyaallah bulan-bulan Oktober ya, kita masih ingat bulan Oktober 2004 kita mengajarkan kitab beliau yang pertama di sini Al-Qawaid Al-Arba'. Tidak ada di dalamnya kecuali qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan qala al-ulama, tidak mengarang ajaran yang baru. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabi As-Sawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah wal Mu'tilah kama fi mukhtasarihi li Ibnu al-Musali li Musali 42 wajhan fi ibtali kaliman fasal istiwa 'ala al-ashi bil istila'i 'alaihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Mursalah, ya, ini kitab bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah yang diringkas kitab tersebut oleh Al-Imam Ibnu Musali, yang di situ disebutkan ada 42 bantahan terhadap orang-orang yang mentafsirkan istiwa dengan istilah Allah bersemayam dengan apa? Menguasai. Ada berapa bantahan? 42. Ini masya Allah luasnya ilmu ulama. Yang kita pelajari hanya apa? Sekelumit saja. Ini ringkasan ya. Ringkasan itu membantah satu masalah disebutkan berapa segi? 40 segi bantahan. Ini apa? Baru ringkasan. Yang kita pelajari apa namanya? Ringkasan, ringkasan, dari ringkasan. Makanya ilmu kita ini apa? Ringkas. namun sudahlah, fattakullaha masa taktum. Nah, beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membantah orang-orang yang mentafsirkan istiwa dengan istilah bersamaan dengan menguasai dengan bantahan-bantahan yang kuat yang kokoh sampai 42 bantahan tersebut. Wa dzakara anna katsiran minal malikiyah ala manhaj salaf fil aqidah, dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan banyak ulama-ulama mazhab Maliki yang mereka di atas manhaj salaf dalam masalah al-aqidah. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, karena masih panjang pembahasan, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan, karena masih disebutkan sih bantahan-bantahannya. Ya, betul. Ya, Asanta. Bagaimana tadi dengan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan al-bid'ah atau bid'atan? Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang apa? Terpuji. Kita katakan seandainya tadi betul itu ucapan Syafi'i dan beliau menghendaki dari ucapan itu bid'ah dalam masalah agama, kita katakan itu ketergelinciran beliau. Cuma kata ulama, beliau itu tidak memaksudkan bid'ah di situ, bid'ah dalam urusan agama. Karena apa? Dalam ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan manistahsana faqad syarak. Karena beliau dalam ucapan yang lain mengatakan barang siapa yang menganggap ada bid'ah yang baik, maka dia telah membuat syariat. Seorang murid beliau menambahkan wa man syara'a faqad kafar, dan barang siapa membuat syariat maka dia kafir. Dari situ kata para ulama yang diinginkan oleh Imam Syafi'i tadi ucapan akidah dalam masalah bahasa. Ya, karena bid'ah dalam bahasa itu ada yang baik, ada yang apa? Tercela. HP ini adalah bid'ah, namun bid'ah yang apa? Yang hasanah dalam urusan dunia. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, silakan membuat inovasi baru. Itu bid'ah dalam segi bahasa. Akan tapi ya, dalam syariat tidak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah apa? Dolalah. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Sekali lagi, yang beliau maksud adalah bid'ah dalam urusan dunia. Ya, sebagaimana ucapan Umar bin Khattab tentang salat tarawih, nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini. Ya, beliau maksudkan di situ adalah bid'ah dari segi bahasa. Karena salat tarawih secara syariat bukan bid'ah, karena Rasul pernah apa? Melaksanakannya secara berjamaah juga. Jadi yang diucapkan Imam Syafi'i itu bid'ah secara bahasa. Cuma pengikutnya yang ia tidak mau mengikuti dalil, ia membawa ucapan tersebut kepada bid'ah dalam masa syariat. Dan sudah kita sampaikan, seandainya itu yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i, bid'ah dalam syariat, kita katakan khairul hadi Muhammad SAW sebagai ucapan Nabi Muhammad. Dan Imam Syafi'i sendiri berpesan, kalau ada ucapanku menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan apa? Ucapan. Kita bukan menghina Imam Syafi'i, justru dengan kita meninggalkan ucapan beliau, itu berarti kita menghormati Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berpesan, tinggalkan ucapanku kalau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masjid di tempat saya tarawih 2-3 rakaat, yang terbaik gimana? Ikut jamaah sudah saja langsung pulang, atau ikut jamaah 2-3 rakaat, atau salat tarawih di rumah dengan anak istri 11 rakaat? Yang kita katakan yang paling afdal, salat berjamaah, salat tarawih di masjid 11 rakaat, itu yang afdal, karena itu yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau antum mendapati imam salat 2-3 rakaat dengan tumanina, tentunya bukan 2-3 rakaat dalam waktu setengah jam, ini masya Allah ya, ekstra ya, naudzubillah min dzalik ya, kalau itu jangan ikut sudah. Lebih baik sholat di rumah. Kalau itu yang antum dapat, tidak ada yang lainnya. Lebih baik sholat di rumah, karena tumanina tidak sah sholat tersebut. Ya. Namun kalau sholatnya tumanina, contoh ya, kalau antum umrah di Masjid Haram, Masjid Nabawi, mereka sholatnya ya 23 rakaat. Maka apa? Dibolehkan untuk mengikuti hal tersebut. Apalagi Rasul mengatakan, ya, barang siapa sholat bersama imam hatta yang sholat, kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala ya salat semalam suntuk. Jadi dibolehkan selama tumanina. Karena memang juga ini masalah khilafiyah dan apa ulama, yang ana pegangi sampai saat ini wallahu alam, yaitu yang afdal 11 rakaat. Yang afdal, karena itu yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak menjadikan lebih dari itu sebagai hal yang dikatakan bid'ah. Karena Rasul juga dalam hadis yang lain mengatakan salatul laili matna-matna, salat malam itu durangkan dua rakaat. Apalagi dalam riwayat Rasul SAW juga pernah salat 13 rakaat. Ya, meskipun ada khilaf di antara ulama, dua rakaat yang tambah itu apa? Ada yang mengatakan istita, ada yang mengatakan ba'da isya dan sebagainya. Intinya Rasul pernah salat lebih dari 11 rakaat. Ini menunjukkan apa? Boleh lebih dari 11 rakaat selama apa? Tumanina. Cuma yang afdal 11 rakaat. Di sini berapa? Puasa tahun lalu saya tidak bisa puasa penuh karena hamil, dan mendekati Ramadan tahun ini saya belum bisa mengganti puasa tahun lalu karena ada udzur. Apa yang harus saya lakukan? Sebetulnya kalau yang saya pegangi pendapat ulama yang mengatakan orang atau wanita yang hamil atau menyusui itu cukup membayar fidyah. Ya, ketika bulan Ramadan dia hamil atau menyusui cukup membayar fidyah. Satu hari satu porsi makanan matang misalnya yang sudah masak, atau satu mud ya, bahan makanan beras misalnya diberikan kepada seorang fakir miskin. Atau kalau mau lebih ya cepat, kumpulkan 30 orang fakir miskin langsung diberi makanan setiap orang satu porsinya, atau tadi 30 mud ya dari bahan makanan. Ini yang rajih sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapati ada seorang wanita yang hamil, beliau mengatakan, engkau termasuk orang yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Ya, maka ya inilah di antara apa kemudian Islam. Makanya kalau ditambahkan membayar fidyah kemudian mengganti puasa seperti ini, hamil misalnya melahirkan menyusui sampai 2 tahun, kapan menggantinya? Ya, makanya yang lebih kuat pendapat ulama yang mengatakan bagi wanita hamil atau menyusui cukup membayar fidyah saja. Dalam rangka Ramadan, masjid dekat rumah saya mengadakan acara kultum subuh yang diisi oleh jamaah-jamaahnya. Dan kebetulan saya juga diminta untuk mengisi. Menurut Ustaz, apakah sebaiknya saya menerima tawaran untuk mengisi kultum, mengingat saya merasa bahwa ilmu agama saya terbatas atau pas-pasan? Ya, boleh. Dalam rangka watawasabil haq, watawasabil sabar, sampaikan sesuai dengan ilmu yang antum pelajari, apalagi masalah akidah, masalah tauhid, tekankan masalah itu. Kalau enggak bisa, ya secara apa? Hafalan, baca, enggak ada masalah, enggak usah malu-malu. Ya, baca dari makalah yang sudah ditulis oleh para asatidz dan salafiyin, ya, sampaikan sesuai dengan apa yang antum pahami. Ya, cuma jangan ketagihan. Ini bahaya. Kasih satu jadwal, minta apa? Tambahan lagi. Ya, itu kesempatan bagi antum untuk apa? Watawasabil haq, watawasabil sabar, dan tekankan masalah apa? Al-aqidah, masalah apa? At-tauhid. Tidak ada masalah ini, bukan berarti antum mendeklarasikan sebagai ustaz atau da'i dan sebagainya, tidak. Cuma ini antum anggap sebagai apa? Watawasabil haq, watawasabil as-sabar. Cuma tadi sampaikan ala ilmin, al ilmu qabla al qawli wal amal, sampaikan sesuai dengan apa ilmu antum. Wallahu alam. Ada yang lain? Ya. Ada pertanyaan, apakah setiap keadaan sampai akhir zaman kebenaran itu sedikit pengikutnya? Tidak mesti, ya, kita katakan tidak mesti. Karena pada zaman dahulu, ya, para sahabat, ya, tabi'in dan sebagainya, itu mereka mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahkan apa? Pemimpinnya, khalifahnya membela ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, makanya ulama mengatakan sekarang ini keadaan berbeda. Dalam artian ketika kita misalnya saja dalam masalah memberikan sanksi kepada al-bid'ah. Sekarang tidak mungkin kita memberi sanksi kepada al-bid'ah. Kenapa? Mayoritas al-bid'ah. Karena kalau zaman dahulu yang mayoritas adalah apa? Al-sunnah wal jamaah. Sampai Ja'ad bin Dirham dipenggal lehernya oleh khalifah. Kenapa? Ulama dan umara di atas manhaj al-sunnah wal jamaah. Mereka berkuasa. Artinya apa? Berbeda setiap zaman. Tidak mesti ada sedikit. Ya, terkadang kebenaran itu banyak pengikutnya. Cuma sekali lagi, jangan jadikan seperti apa? Tolak ukur kebenaran. Mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Cuma, bukan berarti kita apa? Tidak mencari maju orang yang mengikuti dakwah kita. Kita berusaha berdakwah, menarik mereka. Cuma jangan jadikan apa? Kuantitas sebagai ukuran yang paling utama. Dalam dakwah as-salafiyah yang paling utama kualitas. Yang diutamakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Jangan asal bapak senang, jangan. Kalau dakwah seperti itu hancur, akan gagal. Mengikuti ajaran atau sesat mengikuti arus. Masyarakat arusnya kepingin yang lembut, enggak usah syirik, enggak usah bid'ah, jangan dibahas. Sampai kapan? Ya, padahal umat dalam keadaan apa? Haus akidah, haus tauhid. Diajar yang benar akidah dan tauhid tersebut. Jangan ikut arus keinginan masyarakat yang inginnya apa? Tidak mau resiko seperti itu. Padahal inilah yang hak diharus sampaikan. Asyirik itu harus dijauhi, bid'ah harus dijauhi. Itu. Jadi terkadang kebenaran banyak pengikutnya, terkadang sedikit. Cuma intinya itu bukan target utama, bukan ukuran kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Kalau ada yang mengikuti banyak, alhamdulillah. Namun itu bukan sekali lagi ukuran bahwasanya kebenaran harus dengan banyaknya orang. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kurang berapa menit? Ya, kalau ada yang lagi yang mau ditanyakan, karena ini akhir ya, sekaligus kita umumkan insyaallah ini akhir kajian kita sebelum Ramadan, dan insyaallah antum akan mendapatkan liburan panjang lebar. Ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi awal Agustus. Ya, karena setelah Ramadan kita atau pada waktu Syawal pertengahan ada daurah masyayikh di Batu insyaallah untuk tahun ini dari Madinah, itu sekitar tanggal 18 sampai satu mingguan lah, akhir mau pertengahan mau akhir Juli. Jadi kita akhirkan, kita tunda kajian sampai awal Agustus insyaallah taala. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi insyaallah. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, silakan. Apakah boleh kita menghadiri pernikahannya orang kafir? Yang patutnya ditanya, kalau kita lihat pada zaman sekarang, ya tidak ada acara pernikahan mereka yang apa? Ya, yang syar'i nggak ada. Ya, apalagi ada acara-acara seremonialnya mereka, na'udzubillah min dzalik, maka tentunya haram mendatangi pernikahan tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya. Ada orang tua kafir, apakah boleh seorang anak kalau orang tua yang meninggal mengikuti prosesi pemakamannya? Boleh, sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Thalib, dibolehkan untuk apa? Memakamkan. Cuma tentunya apa? Dengan cara yang Islam, tidak ada masalah. Ya, karena memang itu di antara haknya. Ya, namun tidak boleh mengikuti acara-acara yang tadi kufur. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang lain. Ya, ya. Silakan, Pak. Ya. Ya. Tidak masuk. Ya. Wallahu a'lam, sudah sampai saya sampaikan tadi, yang afdal 11 rakaat. Ya. Kalau dalam 10 hari terakhir itu ada 2 gelombang salat. Ya, malam salat tarawih pada isya langsung 11 rakaat, kemudian pada malamnya ada 11 rakaat, kita pilih yang akhir saja. Makanya dikatakan yang afdal itu cuma 11 rakaat satu malamnya itu saja. Ya. Kalau mau tadi menambah 2 lebih baik, sekali lagi yang afdal Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu dalam pengetahuan Aisyah tidak melebihi salat malamnya tarawihnya lebih dari 11 rakaat. Jadi sekali lagi yang afdal 11 rakaat. Wallahu a'lam. Ya. Apakah boleh mengakikahi anak lebih dari 7 hari dari kelahirannya? Boleh. Ya, dibolehkan. Bahkan sudah kita sampaikan, seorang anak yang sudah dewasa, dia tahu ayahnya, orang tuanya belum mengakikahinya, boleh dia mengakikahi sendiri. Ya. Kalau ada salah satu kurang dari 7 hari. Oh. Wallahu a'lam. Ya, dibolehkan. Ya. Yang saya tahu dari ufat ulama dibolehkan, tidak ada batasan yang minimal maksimalnya. Namun yang afdal tadi waktu hari ke-7. Ya. Dan hukumnya mustahab, emang enggak sanggup ya atau ada hal-hal yang menghalangi, boleh untuk menundanya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Sah. Ya, pertanyaan saya ulangi, ada seorang non muslim masuk Islam namun dia mengucapkan syahadat tanpa disaksikan oleh orang lain, apakah sah syahadatnya? Sah. Ya, salah satu contohnya, dalilnya kisah Raja Najasyi. Raja Najasyi, raja Ethiopia yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ketika dia mati, ya, Rasul SAW di kota Madinah salat gaib karena beliau diberi wahyu Allah Ta'ala. Ada seorang raja yang mati dalam keadaan muslim, namun tidak ada seorang pun yang tahu dia seorang muslim. Artinya apa? Dia keadaannya sembunyi-sembunyi. Sah. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.